بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: والدليل قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. Dan adalah dari tanda-tanda dari ayat-ayat Allah, ayatullah, ialah al-lailu, adanya malam, wan-nahar, dan siang, wasyamsu, dan matahari, wal-qamaru, dan bulan. Itu semua adalah ayatullah. La tasjudu lisyamsi wala lil qamari. Oleh karena itu jangan kalian sujud untuk matahari dan jangan pula sujud untuk bulan. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahun. Dan sujudlah kalian untuk Allah saja yang menciptakan semua ayat itu tadi. Ayat apa ini? Kauniyah. In kuntum iyyahu ta'budun, kalau memang kalian itu menyatakan ingin beribadah kepada Allah saja. Orang-orang Arab jahiliyah mengaku bahwa mereka menyembah berhala, Latta, Uzza, Manat, Hubal, adalah dalam rangka menyembah Allah. Mereka mengaku menyembah Allah dengan berbagai penyembahan-penyembahan berhala itu tadi. Maka juga orang-orang yang menyembah matahari, menyembah bulan, mereka juga seperti kaum Sabi'un, para penyembah bintang, ya, kaumnya Nabi Ibrahim alaihissalam, orang-orang Babilonia, orang-orang Nabatiyun, Nabati, orang Irak, iya. Mereka dulunya adalah penyembah bintang-bintang, penyembah matahari dan penyembah bulan. Sehingga ada upacara penyembahan untuk matahari, penyembahan untuk bintang-bintang tertentu, penyembahan untuk bulan. Setiap tanggal 15 setiap bulan mereka bikin acara apa, ibadah bulan purnama. Setiap awal musim panas, dikala matahari bersinar dengan sempurna, mereka punya acara penyembahan untuk matahari. Setiap tahun awal musim panas mereka punya acara itu. Tapi semua mereka mengaku bahwa itu adalah dalam rangka syukur kepada Allah. Mereka mengaku bahwa itu adalah dalam rangka menyembah Allah. syukur kan baik, istihsan, menganggap baik perbuatannya tanpa dalil dari Allah dan Rasulnya. Nah, oleh karena itu Allah memberi ketegasan, kalau kamu memang ingin menyembah kepadanya, in kuntum iyyahu ta'budun, kalau memang kamu ingin menyembah kepadanya, jangan kamu menyembah bulan, jangan kamu menyembah matahari, tetapi sembahlah yang menciptakan bulan dan yang menciptakan matahari langsung saja. Begitu perintah Allah untuk membantah syubhat, kerancuan yang dibikin oleh kaum sabiun dan kaum musyrikun itu tadi. Wa qawluhu ta'ala, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsyi yughshil layla an-nahara yatlubuhu hathithan wash-shamsu wal qamaru wan nujumu musakhkharatun bi amrihi ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Sesungguhnya rabbakum, Tuhan kalian itu adalah Allah. Dialah Allah yang menciptakan langit yang tujuh dan segala benda yang ada padanya, wal arda, dan dia pula yang menciptakan bumi. Semua proses penciptaan langit dan bumi itu fi sittati ayyamin, di dalam tempo 6 hari. Loh, kok 6 hari? Kan matahari belum tercipta lah, kok 6 hari? Bagaimana? Mal jawabu ala hadha? Man ya'rif? Naam anta ya Hamza. Naam, ayat itu di ayat apa? Surat apa? Kayaumin apa? Apa ayatnya? Tadakkarta ya Hamza? Ma tadakkarta? Yaitu hari dalam ukuran di sisi Allah, bukan hari dalam ukuran kita. Jawabannya ialah 6 hari itu hari di sisi Allah. Hari di sisi Allah ukurannya itu 50 ribu tahun dalam hari ukuran kita yang sekarang ini. Kalau hari ukuran kita ini ialah dengan diukur terbitnya matahari dan tenggelamnya matahari. Ya. Tetapi waktu itu matahari belum tercipta. Bumi dulu dicipta. Hari pertama bumi dulu dicipta. Loh, kok bisa dikatakan hari pertama? Ya, hari dalam apa, di sisi Allah. Ya, 50 ribu tahun seharinya. Sehari di sisi Allah, 50 ribu tahun di sisi kita. Hari kedua isinya bumi diciptakan. Hari pertama bumi, hari kedua isinya bumi. Ya. Air, udara, api, tetumbuhan, dan sebagainya. Hari keempat, hari ketiga diciptakan hewan-hewan dan makhluk hidup. Makhluk hidup diciptakan, hewan-hewan semuanya, tetumbuhan. Hari keempat dilengkapi seluruh fasilitas hidup di bumi. Kemudian hari kelima mulailah asap mengepul ke bumi, ke atas, ke arah atas dari bumi. Kemudian asap itu diperintahkan oleh Allah untuk menjadi langit, dan hari kelima dan keenam langit diciptakan dengan tujuh langit itu dan segala perlengkapannya. Mulailah matahari diciptakan, mulai matahari terbit, mulai bulan diciptakan, bintang-bintang dan sebagainya. Hari keenam yaitu hari Jumat, mulai Allah menciptakan Adam hari keenam. Hari Jumat Adam tercipta dan mulai hidup di surga. Hari Sabtu tidak ada penciptaan apapun. Berjalanlah apa yang sudah berjalan, apa yang sudah dicipta. 6 hari. Semua itu dijelaskan dengan lengkap dan rinci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah, dalam sabda beliau. Tsumma istawa 'alal arsy. Kemudian Allah berada di atas arsy-Nya. Yughshil laila an-nahar. Di mana siang memasuki malam, malam memasuki siang berganti-ganti. Yatlubuhu hathithan, saling mengejar. Hathithan dengan menempel terus. Begitu matahari tenggelam di siang hari, di sore hari, segera datang malam. Terus gitu hathithan, tidak ada jeda antara malam dan siang itu. Begitu malam pergi, datang siang terus begitu. Tidak ada kesenjangan antara waktu malam dan waktu siang. Wasyamsu wal qamaru wan nujumu, matahari, bulan dan bintang-bintang musakharat. Semuanya ditundukkan bi amrihi, dengan perintah Allah. Sampai matahari mau terbit, izin dulu kepada Allah. Matahari tenggelam, sujud dulu dia sujud kepada Allah. Terus demikian semuanya tunduk kepada Allah. Bi amrihi, dengan perintahnya. Kun fayakun, jadilah. Itu perintahnya, maka jadilah ya. Ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah, bagi Allah itu al khalqu wal amru. Dua Allah memiliki dua, yaitu al-khalqu mencipta, wal-amru dan memerintah. Berarti amruhu laisa bi-khalqin wa khalquhu laisa bi-amrin. Naam amla? Aywa, mada amruhu? Siapa yang tahu? Mada amruhu? Naam, mada huwa amruhu? Apa isinya perintah Allah? Lala fi umuril khalqiyah. Amruhu yaitu kalimat kun. Itu kan amr, fi'il amr kan? Iya. Kun hadha amruhu. Naam. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Naam amla? Ya, apabila Allah menghendaki sesuatu terjadi, ayyakula lahu, maka Allah katakan kepada sesuatu yang dikehendaki terjadi itu, kun. Ini perintahnya Allah. Jadilah. Ini adalah fi'il amr. Naam. Fayakun. Maka jadilah apa yang diperintahkan oleh Allah itu. Jadi tegas di sini, al-amru laisa bil khalqi, bukan makhluk. Pernyataan Allah kun itu bukan makhluk. Berarti kalamuhu laisa bi khalqin. Ya. Ala lahul khalqu wal amru. Maka kalamullah laisa bi khalqihi. Ya. Tabarakallahu rabbul alamin. Maha mulia Allah yang dia adalah rabbul alamin. Rabb bagi sekalian alam. Wad dalilu ala anna al-laila wa an-nahara wa ash-shamsa wa al-qamara min ayatillahi azza wa jalla. Ad-dalil yang dimaksud ialah dalil yang menunjukkan, yang menerangkan bahwa al-lail wan nahar, malam dan siang, adanya malam dan siang, wasyams wal qamar, dan matahari serta bulan, adalah min ayatillahi azza wa jalla, adalah dari tanda-tanda adanya Allah azza wa jalla. Bukan saja adanya Allah, tetapi apa? Adanya qudratullah yang mutlaqah, yang mutlak. Kekuasaan Allah yang tidak ada batas. Mutlak itu artinya tidak ada batas. Hikmatullah al-balighah, juga hikmah Allah yang paling puncak. Iradatullah, menunjukkan kehendak Allah yang tidak bisa dilawan, tidak bisa dicegah dengan alam ini. Apakah mungkin matahari terbit di timur kemudian tenggelam di barat itu sewaktu-waktu kiranya bisa dirubah, matahari itu terbit di utara, tenggelam di selatan? Apakah mungkin demikian? La tabdila li sunnatillah. tidak akan ada perubahan pada ketentuan Allah. Apakah mungkin kehendak Allah yang menjalankan kehidupan ini dari bayi, kemudian menjadi anak-anak, kemudian menjadi remaja, kemudian menjadi dewasa, kemudian menjadi tua, kemudian menjadi menjadi pikun, kemudian mati? Apa mungkin dirubah saja? Lahir sudah tua duluan, sudah kakek nenek, kemudian menjadi pemuda, kemudian menjadi remaja, kemudian menjadi anak-anak, kemudian menjadi bayi baru mati, dirubah begitu? Mustahil, la tabdila li khalqillah. Naam, kehendak Allah tidak bisa dilawan oleh kekuatan apapun di dunia ini, dan kemauan manapun di dunia ini. Ya. Naam. Jadi semua itu tanda adanya iradatullah yang mutlaqah. Semua itu menjadi tanda kesempurnaan seluruh sifat-sifat Allah. Ya. Naam. Min ayatillahi azza wa jalla, semua itu termasuk dari tanda-tanda Allah yang maha agung dan maha mulia. Qawlu ta'ala wa min ayatil lail wan nahar ila akhirih, ay min al alamatil bayyinah, semua itu adalah tanda-tanda yang bayyinah. Al-mubayyinah. Al-bayyinah, al-bayyinatul mubayyinah, yang terang dan menerangkan. Mubayyinah, menerangkan. Al-madluluha limadluliha limadluliha, menerangkan kepada apa yang ditunjukkan olehnya. Yaitu al-lailu wan naharu, yaitu yang paling jelas sebagai tanda-tanda Allah yang bayyinah wal mubayyinah, al-bayyinatul mubayyinah, terang dan menjelaskan dan menerangkan. Ya, menerangkan kepada madluliha, ialah malam dan siang, semua orang bisa menyaksikannya. Fi dzatihima wa ikhtilafihima, yaitu fi dzatihima, pada zat malam dan zat siang itu sendiri, dan pada pergantiannya antara malam dan siang itu. Ya. Itu bisa diamati oleh semuanya. Wa ma auda'allahu fihima min masalih, min masalil ibad. Dan Allah, dan apa yang Allah ciptakan pada keduanya, pada malam dan siang, pada malam hari, pada siang hari udara lebih padat, laut pun surut. Pada malam hari udara lebih renggang, laut pun pasang. Pada siang hari tetumbuhan menghirup kalau oksigen yang kita butuhkan. CO2 ya yang dihirup oleh tetumbuhan. Yang kita butuhkan O2. Pada malam hari sebaliknya, sehingga pada malam hari orang cenderung lemas, ngantuk, ingin tidur, karena memang rebutan sama tetumbuhan. Nah, siang hari orang cenderung segar, bangun, bekerja dan beramal, karena udara dalam keadaan betul-betul untuk kita semua. Nah, begitu Allah jadikan perbedaan antara malam dan siang itu, ya, semua itu adalah di sana terdapat masalihul ibad, kemaslahatan hamba-hamba, wa taqallubat ahwalihim, dan berubah-ubahnya keadaan mereka. Tubuh mereka butuh istirahat, butuh penggantian sel-sel tubuh yang rusak. Semakin banyak yang rusak sel tubuh, semakin terasa capek, ingin istirahat karena terlalu banyak sel tubuh yang rusak. Kemudian tidur, terus terjadi proses penggantian sel tubuh untuk baru-baru semuanya. Terus setelah selesai, bangun segar kembali. Takallubat, perubahan-perubahan keadaan mereka dengan otomatis semuanya berjalan. Wa kadzalika syamsu wal qamaru fi dzatihima wa sayrihima. Demikian pula keadaan asyamsu wal qamaru, matahari dan bulan juga. Siapapun bisa melihat matahari dan bulan, sebagaimana siapapun bisa melihat malam dan siang, juga siapapun bisa melihat matahari dan bulan. Wasairihima, dan perjalanan keduanya. Wantidhamihima, dan teraturnya perjalanan matahari dan bulan itu. Wa ma yahsulu bidzalika min masalihil ibad wa daf'i madharihim, dan apa yang terjadi dengan perjalanan matahari dan bulan itu, berbagai kemaslahatan hamba-hamba Allah dan ditolaknya berbagai madharat, berbagai malapetaka pada hamba Allah. Thumma nahallahu ta'ala al-ibadah, kemudian Allah melarang hamba-hambanya. Al-ibad jamak dari al-abdu. Iya. Naam. Al-ibad jamak dari al-abdu. Allah melarang hamba-hambanya ayas judu, untuk mereka sujud, lisyamsi awil qamari, untuk sujud kepada matahari ataupun bulan. Wa in balagha mablaghan aziman fi nufusihim, walaupun sesungguhnya telah mencapai pencapaian mablaghan, pencapaian aziman yang besar pada fi nufusihim, pada diri-diri mereka. Bulan bintang itu adalah makhluk Allah yang demikian besarnya, ya, demikian apa hebatnya energi yang ada pada matahari itu. Energi yang hampir tak terhingga. Baru diperkirakan akan redup matahari itu pada sekian juta tahun yang akan datang. Itu perkiraan para ilmuwan. Nah, kalau sudah sekian juta tahun yang akan datang itu redup matahari itu, sudah habis energinya, berkurang energinya, maka terjadilah di bumi ini lemahnya gravitasi bumi, maka akan terlempar-lempar ya semua yang ada di atasnya. Dan barangkali itulah yang dinamakan kiamat, di mana gunung dan manusia kal ihnil manfus, seperti apa itu bulu-bulu yang manfus yang ditiup, manfus itu yang ditiup begitu terus terbang, seperti itu keadaannya. Iya. Jadi semua itu adalah makhluk Allah, yang Allah, walaupun Allah telah ciptakan dia, ya balagha mablaghan adhiman fi nufusihim, walaupun telah mencapai pencapaian yang besar dalam diri-diri mereka, yaitu makhluk-makhluk Allah yang besar luar biasa, bintang-bintang ada yang sampai sekian puluh kali besarnya bumi, sekian ratus kali, bahkan sekian ribu kali besarnya bumi, dari planet-planet yang ada itu yang tak terhingga itu jumlah bintang, itu hanya Allah yang tahu. Tetapi semua itu tetap makhluk, ya. Semua itu la yastahiqqanil ibadata, baik matahari maupun bulan dan bintang-bintang dan makhluk Allah yang di langit itu, yang besar-besar itu, tidak berhak untuk diibadai, walaupun besarnya demikian dahsyat dan demikian hebat. Mengapa? Likaunihima makhluqaini. Likaunihima makhluqaini. Karena keduanya itu adalah makhluk. Ya, yaitu benda yang dicipta. Wa innahumal mustahiq, wa innamal mustahiqu lil ibadati, wa innamal mustahiqu lil ibadati, dan hanyalah yang berhak, al mustahiq yang berhak, lil ibadati untuk diibadai, huwallahu ta'ala alladhi khalaqahun, adalah dia, adalah Allah yang maha tinggi, ta'ala maha tinggi, alladzi khalaqahun, yang menciptakan bulan, matahari, bintang-bintang itu. Wa qauluhu ay minal adillati, footnote yang kedua. Wa qauluhu kalimat wa qauluhu ta'ala, yaitu adalah dari firman Allah yang menunjukkan dalil, termasuk daripada dalil-dalil Al-Quran, Us-Sunnah, yang menunjukkan bahwa alam ini adalah ayatullah Al-Kauniyah. Mada menunjukkan kepada apa? Ala anna Allah khaliqus samawati wal ard, bahwasannya Allah itu yang mencipta langit dan bumi. Ialah firman Allah Ta'ala, qauluhu Ta'ala, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard, bahwasanya Tuhan kalian itu ialah yang menciptakan langit yang tujuh dan bumi. Al-ayah, wa fiha min ayatillah, di langit dan bumi itu ada tanda-tanda Allah. Berbagai penelitian di bumi, penelitian ahli-ahli dalam berbagai bidang, semuanya akan terpaksa sampai pada satu kesimpulan, bahwa benar-benar yang menciptakan tatanan kehidupan di bumi ini, ekosistem kehidupan di bumi ini benar-benar memang maha sempurna. Ya. Awalan yang pertama, ya, inna Allah khalaqa hadhil makhlukatil azimati, bahwasannya apa yang kita ambil pelajaran dari ayat ini, bahwasannya Allah menciptakan segenap makhluk ini, hadhil makhlukati al azimati, khalaqa hadhil makhlukatil azimata, ya, bahwa Allah yang menciptakan makhluk-makhluk yang besar ini. Fi sittati ayyamin, dalam 6 hari. Walau syaa, seandainya Allah kehendaki, la khalaqaha bilahdatin. Niscaya Allah akan menciptakan dalam 1 detik, lahdah, satu saat. Enggak perlu pakai proses. Enggak perlu pakai proses sampai 6 hari. 6 hari 6 kali. 50 ribu tahun atau 6 kali 1000 tahun. Ya. Itu prosesnya demikian lama. Karena memang Allah menghendaki demikian. Seandainya Allah mau, enggak perlu proses, tek langsung jadi. Bisa. Maha kuasa Allah untuk itu. Tetapi Allah, walakinnahu rabatal musabbabati bi asbabiha. Akan tetapi Allah menciptakan, Allah rabata, mengkaitkan, mengikat, al musabbabati, segala yang diakibatkan, segala akibat, al musabbabat itu yang dimunculkan dengan sebab, al-musabbabat itu yang dimunculkan dengan sebab, yaitu akibat. Ya, yang dimunculkan oleh sebab ialah akibat. Allah ciptakan al-musabbabati bi-asbabiha, dengan sebab-sebabnya. Jadi Allah tetapkan, Allah ciptakan proses. Proses itu juga makhluk, namanya sebab akibat. Kama taqtadhihi hikmatuh, sebagaimana yang dikehendaki hal ini oleh hikmah Allah, bahwa Allah menciptakan sebab dan akibat, menciptakan proses yang dinamakan sebab dan akibat. Ya. Sebab akibat itu karena makhluk Allah, maka tentunya dimiliki sepenuhnya oleh Allah. Jadi kadang-kadang sebab akibatnya sesuatu yang kita tidak tahu, tidak menurut kebiasaan. Kalau menurut kebiasaan, api itu membakarnya. Memang itu sunnatullah. Tetapi ada sunnatullah yang lain yang dikehendaki oleh Allah, yaitu ketika Ibrahim dibakar, api diperintahkan oleh Allah untuk menjadi dingin dan sejuk. Sunnatullah yang lain yang dimunculkan oleh Allah pada saat yang dikehendaki oleh Allah, sekali saja, yaitu peristiwa Ibrahim dibakar dan apa, tidak terbakar. Ini sunnatullah juga. Ya. Ini juga sebab akibat, cuman apa? Kita belum paham apa yang menjadi sebab sehingga Ibrahim itu tidak terbakar. Lah kalau kamu belum paham, ya jangan kamu petentang-petenteng. Serahkan saja kepada Allah. Air itu menenggelamkan, itu sunnatullah. Hukum sebab akibat yang Allah ciptakan demikian. Ya. Tetapi Allah kehendaki, Allah kehendaki suatu saat air itu menjadi dinding, melindungi bukan menenggelamkan. Ketika Musa alaihissalam dan kaumnya diperintah oleh Allah untuk menyeberangi Lautan Merah ke bumi Syam, meninggalkan Mesir, itu lautan setelah dipukul oleh tongkat Musa menjadi dinding-dinding. Lautan menjadi jalan darat, sedangkan airnya mengangkat kedua sisi jalan sehingga menjadi dinding. Dan dasar lautan itu menjadi daratan. Maka Musa lewat di 12 jalan, lautan itu menjadi 12 jalan dengan dinding masing-masing, dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding air. Sunnatullah juga. Tetapi Allah tetapkan sunnatullah ini dimunculkan pada saat yang Allah kehendaki. Jadi sebab akibat itu bukan Tuhan, tetapi sebab akibat itu adalah makhluk. Karena itu sebab akibat itu ditentukan dan diatur oleh Allah, sebagaimana makhluk-makhluk lain juga diatur oleh Allah. Lewat di 12 jalan itu 12 suku Bani Israel lewat dalam saat yang bersamaan, gak usah antri, breng lewat. Sehingga cepat itu pemindahan masa Bani Israel yang dipimpin oleh Nabi Musa itu, serp, pemindahannya itu dari ujung daratan ke daratan berikutnya cepat sekali prosesnya. Menjadi 12 jalan. Begitu sampai di tempat, tentara Fir'aun yang dipimpin oleh Fir'aun mengejar, melewati juga jalan yang dibatasi oleh dinding-dinding air itu, kembali sifatnya air menenggelamkan, belang semua dinding-dinding itu langsung menghantam Fir'aun dan tentaranya yang lewat di situ dan tenggelam semua. Itu sunnatullah juga, tetapi hanya ada pada waktu itu saja. Sudah tertulis di Lauhul Mahfudz ketika awal terciptanya proses terciptanya langit dan bumi, bahwa nanti pada hari ini, peristiwa ini, saat ini, di tahun sekian akan terjadi peristiwa bahwa air itu tidak menenggelamkan, begitu, hanya sesaat saja. Menurut sunnatullah, hukum yang Allah ciptakan dalam bentuk sebab akibat, orang kalau sudah mati tidak bisa hidup lagi. Iya, itu kehendak Allah. Tapi kemudian Allah munculkan sunnatuhu, sunnatullah pada saat tertentu, di mana pada kaumnya Nabi Isa ada yang mati, kemudian diusap oleh tangan kanan Nabi Isa, dengan izin Allah yang mati itu hidup kembali. Demikian pula adanya pembunuhan di kaumnya Nabi Musa. Mayit itu tidak bisa diinterogasi, ya, siapa yang membunuh kamu, itu sunnatullah demikian. Kan gitu. Tetapi Allah perintahkan kepada Musa untuk supaya Bani Israel membongkar kasus pembunuhan itu dengan menyembelih sapi. Setelah eyel-eyelan, setelah ngotot-ngototan, Bani Israel mempermainkan Musa dengan berbagai pertanyaan sampai akhirnya sapi yang dikehendaki telah berhasil disembelih. Dengan mencari jenis sapi yang dikehendaki itu susah payah, terus akhirnya disembelih sapi itu. Terus dari bagian tubuh sapi yang disembelih itu dipukulkan ke tubuh si mayat itu, terus bangun. Terus ditanyai, siapa yang membunuh engkau? Dia pun menjawab, yang membunuh aku ialah kakak kandungku sendiri, karena dia ingin merebut warisanku dari orang tua kami. Sudah selesai interogasi, sudah selesai, mati lagi orang itu, kembali kepada kematiannya. Nah, begitu sunnatullah memang itu apa, menyatakan sebab akibat itu makhluk Allah, bukan khalik tetapi makhluk. Karena makhluk Allah, maka walaupun yang Allah jalankan sebab akibat itu dengan ketentuan yang umum, tetapi kadang-kadang ada pula ketentuan yang khusus yang tidak menurut kebiasaan, berubah dari kebiasaannya. Ya, nah, itulah hikmah Allah dalam penciptaan alam ini. Tsanian, yang kedua yang bisa kita ambil pelajaran dari ayat ini, annahu istawa 'alal 'arsy, bahwa Allah itu berada di atas arsy. Istawa maknanya ialah 'ala 'alaihi, berada di atasnya, 'uluwan khassan bihi, dengan ketinggian yang khusus baginya. Ya, kama yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi, sebagaimana yang pantas bagi kemuliaan dan keagungannya. Ha? Iya. Kalau ditanyakan bagaimana Allah berada di atas arsy-Nya, apakah nempel atau bagaimana? Nah, itu berarti pertanyaan tersebut ingin mengajak kita menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya. Maka tidak ada jawaban bagi pertanyaan tersebut kecuali ialah keyakinan bahwa keberadaan Allah di atas arsy-Nya itu sesuai dengan kebesaran dan keagungannya, tidak serupa dengan makhluk yang manapun. Ya, keberadaan Allah di atas arsy-Nya itu sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya, yang kemuliaan dan keagungannya itu tidak bisa diukur oleh akal manapun, oleh ilmu ukur manapun, tidak bisa diserupakan dengan apapun. Ya. Wa hadza 'unwanu kamalil mulki was-sultani. Dan ini adalah 'unwan, tanda kesempurnaan kerajaan dan kekuasaan Allah yang mutlak. Ha? Naam. Tsalitsan, yang ketiga, annahu yughsyil laila an-nahar. Allah memasukkan malam ke siang. Wa ayaj'ala al-laila ghusha'an lin-nahari ay ghita'an lahu. Allah jadikan malam sebagai ghusha'an lin-nahar, yakni ghusha itu pengertiannya apa? Ghita, penutup. Ghusha itu pengertiannya ghita. Ghita itu artinya apa? Penutup. lahu bagi malam, bagi siang. Fawa kathaubi, yaitu seperti baju. Yasdulu ala dhau'in nahar, yang menutupi siangnya, apa sinarnya, cahaya siang. Fayughattihi, sehingga ditutuplah sinar itu, sinarnya malam, sinarnya siang, sehingga jadilah gelap. Allah jadikan malam itu sebagai yughshin nahara, artinya ghusha'an lin nahar ay ghita'an lahu, penutup bagi siang. Rabi'an, yang keempat. Annahu ja'ala syamsa wal qamara wan nujuma mudhallalatin bi amrihi jalla sultanihi. Jalla sultanuhu. Bahwasanya Allah menjadikan, di ayat ini juga diberitakan bahwasanya Allah menjadikan matahari dan bulan, asyamsa wal qamara wan nujuma, dan bintang-bintang Allah jadikan mudhallalat. Mudhallalat artinya tertunduk, dijadikan tertunduk bi amri, tunduk kepada perintah Allah jalla sultanuhu, yang maha mulia kekuasaannya. Ya'muruhunna, Allah perintahkan hunna. Hunna itu kembali kepada apa? Asyams wal qamar wan nujum. Allah perintahkan kepada semua benda-benda langit itu bima yasha'u, dengan apa yang Allah kehendaki. Dengan apa yang Dia kehendaki. Untuk apa? Limaslahatil ibad, untuk kemaslahatan hamba-hamba Allah. Ya. Naam. Khamisan, yang kelima, umumul mulkihi. Ha? Bahwasanya kerajaan dan pemilikan Allah itu umum, meliputi semua. Umum meliputi semua. Wa tamamu sultanih, dan menunjukkan pula tamamu sultanih, menunjukkan kepada sempurnanya kekuasaan Allah. Haitsu kana lahul khalqu wal amru la li ghairihi, di mana saja penciptaan dan perintah Dia, la li ghairihi, tidak untuk yang lainnya, semuanya apa di bawah kekuasaan atau di lingkungan kekuasaan Allah, di mana saja. Haitsu kana lahul khalqu wal amru, di mana saja adanya makhluk, adanya kekuasaan itu, lahul khalqu wal amru, Allah lah yang mencipta dan Allah lah yang memerintah makhluk itu. La li ghairihi, makhluk yang manapun tidaklah di bawah perintah yang lain, yang lainnya, yang selain Allah. Makhluk yang manapun tidak pernah dicipta oleh selain Allah. Ya. Sadisan, umumu rububiyatihi lil alamina kullihim. Bahwa rububiyah Allah meliputi semuanya. Lil alamin, bagi segenap alam. Semuanya, kullihim, adalah di bawah rububiyah Allah. Hakadha ya akhwan. Ilahuna ya akhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.